bersyukur, senang sekali dan terhormat bisa datang di Cimone berbakti bersama-sama. Sering ingat jemaat di Cimone, bersyukur untuk panggilan dan pilihan Tuhan untuk jemaat yang ada di sini. Masuk di dalam ruangan ini berarti sudah satu jangka waktu saya enggak pernah datang ke sini. Dan kali ini bisa datang sangat bersyukur. Terima kasih untuk undangan dari hamba Tuhan dan majelis yang mengundang saya bisa datang di sini berbakti bersama-sama. Kita buat satu kesepakatan dulu, ya. Kita buat satu kesepakatan dulu. Yang pertama, saya perlu dukungan doa dari seluruh jemaat. Saya gentar dan takut berdiri di sini, kecuali Bapak Ibu berdoa supaya saya diberikan keberanian dengan penuh penyertaan Tuhan sampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati. Yang kedua, kita buat satu kesepakatan, kita harus bertekad. Waktu dengar firman Tuhan, sudah mengerti, terus mau melakukan. Kalau enggak, kita sudah dengar firman, kemudian kita pulang sama seperti waktu kita datang. Akhirnya firman Tuhan enggak efektif, enggak berarti. Pertumbuhan anak-anak Tuhan menjadi seperti Tuhan, seperti murid Tuhan adalah waktu kita dengar firman, kemudian kita bertekad, kita akan lakukan. Setuju Bapak Ibu? Kita mesti bertekad, ya. Kalau enggak bertekad, baik saya yang ngomong atau Bapak Ibu yang mendengar, kita semua sama-sama tidak akan bertumbuh dan tidak efektif. Jadi saya bersyukur diberikan tema yang sangat bagus pagi hari ini. Nanti kita akan ngomongin sama-sama. Saya sudah bertekad dan di dalam hati saya sudah tekad bulat. Saya ngomongin firman ini, saya juga lakukan firman ini. Dan Bapak Ibu juga sama. Ya, Bapak Ibu juga sama, harus bertekad. Jadi firman Tuhan semuanya nanti menjadi efektif buat kita semua. Terus yang ketiga, saya enggak bisa berdiri di sini terus-terusan. Saya kepengen turun dekat-dekat sama Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya di sini berdiri, saya kaku saudara sekalian. Saya rasa terikat. Jadi saya tadi minta wireless, saya bisa datang kepada Bapak Ibu sekalian. Sementara ruangan ini sangat dekat saudara sekalian, jadi izinkan saya datang dekat-dekat, nanya-nanya, ngomong-ngomong. Bapak Ibu boleh nanya-nanya juga, jadi enggak saya sendiri yang ngomong. Bapak Ibu boleh merespon, boleh komunikasi. Terus nanti kalau jamnya udah sampai, harus selesai, Bapak Ibu goyang-goyang, saya tahu waktunya sudah sampai, maka saya akan selesai. Kalau enggak saya ngomongnya bisa kepanjangan, nanti jam kedua akan lewat atau akan terganggu. Jadi nanti kalau waktunya sudah sampai, Bapak Ibu goyang-goyang, saya tahu waktunya sudah sampai, ya. Bertekun dalam doa. Bertekun di dalam doa, ya. Berarti Bapak Ibu belum bertekun di dalam doa. Maka temanya hari ini bertekun di dalam doa. Ya, kalau saya akan tanya siapa yang bertekun di dalam doa? Gak ada, hah? Makanya tema ini penting sekali. Setuju? Jadi sejak ini, sejak sekarang, setelah kita ngomongin dan kita ngerti, kita semua, mulai dari saya yang ngomong, kita semua sama-sama bertekad mau bertekun di dalam doa. Setuju? Setuju? Bapak Ibu mesti setuju, kalau gak setuju saya gak mau. Ya, jadi harus setuju bahwa sejak ini, sejak sekarang, kita sama-sama mau bertekun di dalam doa. Nah, saya coba pandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke situ. Nanti ujungnya, terakhir, kita mau bertekad, kita akan bertekun di dalam doa. Ya. Tujuannya apa bertekun di dalam doa? Tujuannya apa bertekun di dalam doa? Kalau doa gak ada ujungnya, atau bertekun gak ada ujungnya, sia-sia berarti. Jadi kita ngomongin ujungnya dulu. Jadi ngomongan kita atau sharing firman ini dari ujung depan sampai ujung belakang, mau sampai di mana kita ngomongin dulu supaya pikiran kita sama. Kemudian kita sudah sepakat kita mau jalanin. Ya. Pelan-pelan saya pandu dengan pertanyaan yang memandu pikiran saya juga. Ya. Apa tujuan Tuhan pilih kita? Apa tujuan Tuhan tebus kita? Apa tujuan Tuhan selamatin kita? Hari ini kita menjadi orang-orang yang ditebus. Tadi puji-pujian kita yang sudah ditebus. Apa tujuan Tuhan tebus kita? Tuhan pilih kita. Kita ini orang-orang yang dipilih, saudara sekalian. Kamu yakin kamu dipilih? Kamu yakin kamu dipilih? Siapa yakin kamu dipilih? Kamu malu gak dipilih? Enggak, oke, saya tanya lagi. Kamu yakin kamu dipilih? Yakin, siapa dipilih? Terus yang gak acungkan tangan kenapa? Tangannya berat ya? Kamu malu ya ngaku kamu dipilih? Ini kalau begini, nunjuknya ini nunjuk jari, saudara sekalian. Kalau begini namanya acung tangan. Ya. Jadi kamu yakin kamu dipilih. Kemudian dipilih untuk apa? Apa tujuan Tuhan menyelamatkan kita? Apa tujuan Tuhan pilih kita? Apa tujuan Tuhan selamatin kita? Menyelamatkan orang lain. Setuju, Pak? Ini kita jadi orang Kristen nih ya. Kita jadi anak Tuhan nih. Udah dipilih, udah dipanggil. Ngapain? Ngapain? Begitu kan? Sehari-harinya ini kita ngapain nih? Hari Minggu datang ke gereja. Udah terus pulang. Hari Senin pagi pergi kerja. Pergi sekolah. Pergi ke pasar. Pergi ini. Terus nanti udah hari Sabtu, hari Minggu datang lagi ke gereja. Ini tiap hari nih saya ngapain nih? Saya jadi orang yang dipilih, jadi orang yang diselamatkan, jadi orang yang ditebus, dipilih untuk ngapain? Untuk menyelamatkan orang, setuju. Untuk apa nih? Hah? Apa, Pak? Menjadi saksi. Setuju, Pak? Untuk apa nih? Memuliakan Tuhan. Nah ini kita jawab seperti ini, saudara sekalian ya. Apakah ini menjadi tujuan hidup kita setiap hari? Jadi kita mau supaya pemikiran ini masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga tiap hari kita di-drive, didorong, dimotivasi. Jadi sepertinya ini tadi, jawabannya tadi seperti ini ya. Saya dipanggil, saya dipilih, saya diselamatkan supaya saya bersaksi. Jadi waktu tengah malam kamu bangun pergi ke toilet, kan malam-malam kita pergi ke toilet kan, bangun kan, ya. Waktu kamu bangun, kamu terus bilang, saya dipanggil, saya diselamatkan, saya dipilih untuk bersaksi. Saya dipanggil, saya diselamatkan untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu kan? Nah, itu menjadi bagian kehidupan kita yang mendrive seluruh kehidupan kita. Seluruh hidup kita dimotivasi ke situ. Karena itu tujuan panggilan. Karena itu tujuan pilihan. Karena itu tujuan, saya mondar-mandir supaya Bapak Ibu jangan ngantuk. Jadi ikut saya jalan sini ya. Saya takut kayak ngomong-ngomong begini kamu terus tidur di situ kan sayang. Masih pagi-pagi, tapi enak juga ruangannya dingin gitu, hujan-hujan sambil tadi malam tidurnya kurang enak, duduk di sini kok jadi bisa tidur gitu ya. biasa teman-teman di gereja seperti itu, di rumah gak bisa tidur, begitu ke gereja langsung enak tidurnya. Jadi ini ironis banget nih saudara sekalian, termasuk saya juga. Apalagi udah umur-umur seperti ini, duduk di sini dingin, nyanyinya enak, ibadahnya enak. Udah diam-diam terus tau-taunya udah separuh tidur saudara sekalian. Ya gak apa-apa, kita sama-sama ada kelemahan ini, kita bertobat saudara sekalian. Jadi hari Sabtu harus tidur pagi-pagi. Hari Minggu kamu duduk di gereja, kamu bisa menikmati ibadah. Jadi gak tidur di gereja ya. Gak apa-apa, kita ngomongin aja pelan-pelan. Tadi sampai di mana? Jadi kita didorong, dimotivasi sama tujuan itu. Coba sekarang kita lihat satu bagian firman. Ini merupakan ayat sentral dari seluruh Alkitab yang kita akan... Roma pasal 8. Ini ayat penting saudara sekalian. Roma pasal 8. Sekarang udah canggih ya. Ke gereja bawa Alkitabnya pakai gadget ya. Jadi bacanya dari gadget. Mata saya gak pintar baca gadget. Jadi saya baca yang manual aja di sini. Pasal 8 ayat 29. Sudah ketemu? Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Kita akan perlahan-lahan baca, kemudian nanti kita akan tanyain. 8:29 ada di sini. 8:29 pelan-pelan kita baca. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ngerti gak? Ngerti gak Pak? Ngerti gak Bu? Gak ngerti? Baca sekali lagi kalau gak ngerti. Pelan-pelan ya. Makanya saya gak berani cepet-cepet bacanya. Pelan-pelan dibacanya sambil ngerti-ngerti gitu ya. Gak apa-apa kita ngomongin. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Stop. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Oh, ngerti, kamu udah pinter ya, ngerti. Gak apa-apa, saya baca Alkitab juga ulang-ulang waktu gak ngerti, saya tanya, kamu ngerti gak David? Gak ngerti, baca lagi. Udah baca lagi, ngerti gak? Gak ngerti, baca lagi. Sampai berulang-ulang, ada ayat yang sampai dibaca hari ini masih belum mengerti, saya baca ulang-ulang. Jadi kita belajar, gak apa-apa. Tuhan Roh Kudus bantu kita ya. Jadi kita semua, setiap orang yang dipilihnya dari semula, siapa dia? Siapa dia? Tadi kan kita udah latihan waktu pertama saya udah tanya. Siapa yang dipilih dari semula? Siapa? Siapa yang dipilih dari semula? Siapa yang dipilih dari semula? Saya kepingin Bapak Ibu tidak bilang kita atau kami. Tapi saya ingin kamu bilang saya. Itu konfirmasi yang Tuhan taruh di dalam hati. Dan kamu tahu kamu orang yang dipilih. Kamu tahu gak kalau kamu dipilih? Kamu tahu gak kamu dipilih? Saya kepengen ngomong secara umum, kalau kamu udah duduk di sini pagi ini, kamu adalah orang yang dipilih. Tetapi di sisi lain mungkin belum tentu juga. Saya kepengen kamu di dalam hati yakin bahwa kamu orangnya Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Bahkan sebelum dunia diciptakan, sebelum dasar bumi dibangun, sebelum ada apa-apa semua, Tuhan sudah tetapkan, sudah putuskan memilih kamu menjadi orang-orangnya Tuhan. Kemudian sejak semula yang sudah dipilih, ditetapkan untuk apa, saudara sekalian? Untuk apa? Ditetapkan dari semula untuk apa? Hah? Untuk apa? Serupa dengan anaknya. Serupa dengan siapa? Dengan Yesus. Setuju? Berarti kita ngerti semua, ya. Jadi kita yang dipilih dari semula, ditetapkan dari semula, supaya kita serupa dengan gambaran anaknya, dengan Yesus Kristus. Berarti tujuan panggilan dan pilihan dan penebusan itu apa? Seperti apa? Kan udah dijawab barusan. Jadi panggilan, pilihan, penebusan, tujuannya itu apa? Menjadi serupa seperti Yesus. Menjadi serupa seperti Yesus. Bagaimana mungkin bisa serupa seperti Yesus? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mungkin enggak? Kamu enggak berani jawab. Mungkin enggak? Dengerin. Waktu kamu beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Betul? Kamu terima Tuhan Yesus. Betul? Kamu terima Yesus Kristus. Kemana? Hah? Dalam hati. Pak Herman, kamu punya Tuhan Yesus di dalam hati? Buktiin. Ya? Jadi, kamu terima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Jadi, Tuhan Yesus ada di mana? Ada di dalam diri kita. Nah, kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, mungkinkah kita hidup serupa seperti Yesus? Mungkin enggak? Ya kan? Kamu sekarang berani jawab kan? Karena kamu terima Yesus masuk ke dalam hatimu. Dia ada di sini, saudara sekalian. Dia sejak masuk di dalam hati kita, dia tidak meninggalkan kita, dia tidak berubah. Dia kemarin, hari ini, sampai selamanya, dia tetap sama. Dia ada di sini, hidupnya ada di sini, nyawanya Yesus ada di sini, kehadiran Yesus ada di sini. Setuju, Bapak Ibu sekalian? Jadi, waktu kita ditetapkan serupa seperti anak tunggalnya, karena kamu dan aku diberikan iman, merespon, percaya kepada Yesus. Maka Yesus sekarang reside, stay permanently di dalam diri kita. Dan waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, diberikan satu jaminan. Saat pasal 1 ayat 13-14, Efesus bilang kita diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus diutus masuk ke dalam diri kita, jadi Roh Kudus stay di dalam diri kita. Ini tanda kepemilikan dan tanda kepastian. Satu hari kalau badan kita sudah expired, sudah kadaluarsa, harus kembali ke tanah, roh kita akan kembali ke surga. Jadi kita ini adalah umat kerajaan surga, umat kerajaan Allah. Kapan aja waktunya tiba? Itu jaminan pertama, Roh Kudus. Roh Kudus adalah supaya kita foretaste, mengecap surga. Mengecap Tuhan lebih dalam. Dan Roh Kudus yang inspire, yang menuliskan firman. Roh Kudus yang bantu kita, saudara sekalian. Jadi kita punya kepastian yang penuh bahwa kita ditetapkan, dipilih untuk menyerupai Tuhan Yesus. Sampai di sini kita sama pikirannya. Kemudian hidup kita menyerupai Tuhan Yesus. Sekarang pakai beberapa pertanyaan lagi memandu pikiran kita. Apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Apa tujuan? Karena kita mau menyerupai Tuhan Yesus kan? Jadi kita akan menyoroti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus waktu dia datang ke dalam dunia. Itu yang akan kita pelajari. nanti salah satu yang kita akan tekunin, yaitu bertekun di dalam doa seperti Tuhan Yesus. Ujungnya sampai ke situ nanti, tapi ada ujung lagi yang lain. Jadi apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Hah? Menyelamatkan. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pasal 19 ayat 10 Lukas. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagaimana dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang? Bagaimana Yesus datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan yang hilang? Bagaimana? Berinkarnasi. Wah, kamu teologis ya, udah sekolah teologi ya, berinkarnasi. Kita orang lain gak ngerti berinkarnasi apa artinya ya. Oke, berinkarnasi apa? Bagaimana Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang? Dia datang ke dalam dunia, dipaku di atas kayu salib. Dipaku di atas kayu salib. Karena dia tidak mungkin bisa mencari dan menyelamatkan yang hilang tanpa melalui kayu salib. Gak mungkin. Ini yang membedakan dengan iman yang lain, saudara sekalian. Dengan iman yang lain. Dengan dipaku mati di atas kayu salib. Dan membangun gereja. Yesus Kristus datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan yang hilang dengan cara apa? Yaitu dengan mati di atas kayu salib dan membangun gereja. Jadi kita punya gereja ini dibangun oleh Yesus Kristus. Jadi kalau tanya ini gerejanya siapa? Gerejanya siapa, saudara sekalian? Gerejanya Pak Bagio ya? Hah? Gerejanya siapa? Gerejanya Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Tujuannya untuk menyelamatkan jiwa, tujuannya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka dia datang harus dipaku. Dan ini menjadi dasar daripada gereja dan membangun gereja. Pasal 16 ayat 18 dan 19. Matius mengatakan, aku bangun jemaatku, gerejaku di atas dasar batu karang. Apa itu batu karang? Yaitu dirinya sendiri. Yang kemudian kalimat percakapan yang berikut, dia mati di atas kayu salib. Jadi Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang dan membangun gereja. Sampai di sini pikirannya sama? Kamu ngikutin? Nah, kalimat yang berikut lagi. Bagaimana dia membangun gereja? Bagaimana dia bangun gereja? Hah? Pak Herman? Saya kok gak nangkep? Melalui jemaat. Oh, melalui jemaat. Jadi Pak Herman jemaatnya ya. Kamu setia di sini dari dulu ya. Gak pindah-pindah. Dia kerjanya di Pluit, saudara sekalian. Tiap hari lewat depan pintu gereja. Makanya tahu Pak Herman. Dari dulu saya masih kecil udah kenal Pak Herman. Jadi bagaimana dia bangun gereja, saudara sekalian? Bagaimana dia bangun gereja? Kalau kamu lihat Tuhan Yesus, bagaimana dia bangun gereja, saudara sekalian? Dia memanggil murid-murid. Dia memanggil murid-murid. Saya tadi lagi mau dengar Bapak Ibu, tapi untung Bapak Ibu gak ngomong ini. Saya khawatir Bapak Ibu bilang, bagaimana bangun gereja? Ya cari tanah lah, di mana tanahnya? Kemudian kita kalkulasi bangun gedungnya. Saudara sekalian, saya takut kalau kamu ngomongin hal ini. Karena kita ini takutnya pakai cara seperti ini, saudara sekalian. Bangun gereja bukan beli tanah, langsung bangun gedung, kumpulin uang. Bangun gereja yang Yesus lakukan adalah recruiting murid-murid. Dia bilang, ayo Petrus sini ikut aku. Ayo Andreas sini ikut aku. ayo Yohanes, ayo Yakobus, ayo Matius, ayo Bartolomeus, ayo Nathanael, ayo kamu ikut aku. Aku akan jadikan engkau seperti aku, penjala manusia. Jadi saudara sekalian, tujuan Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian bagaimana dia mencari dan menyelamatkan yang hilang? Yaitu dia mati di atas kayu salib dan membangun gereja. Bagaimana dia membangun gereja? Yaitu dengan memanggil murid. Kenapa harus murid, saudara sekalian? Kenapa tidak yang lain? Kamu murid Tuhan bukan? Siapa murid Tuhan? Kamu yakin? Waktu ditanya kamu yakin, kamu tangannya buru-buru begini, saudara sekalian. Kamu yang lain gak berani angkat tangan. Secara umum, kamu dan aku murid. Tetapi murid harus ada kualifikasi, harus ada kehidupan, harus ada semua yang Tuhan Yesus punya. Murid artinya belajar persis seperti Yesus. Kita belajar persis seperti Yesus gak? Nah ini yang kita lagi mau pelajari hari ini. Growing Christ-like. Murid adalah growing Christ-like. Hidup seperti Yesus hidup, saudara sekalian. Jadi seluruh aspek kehidupan Tuhan Yesus, kita punya Tuhan Yesus. Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Kita belajar seperti Yesus. Kita ikut Yesus. Kita dengar Yesus. Kita lihat Yesus. Kita mengalami Yesus. Kita seluruh hidup kita seperti Yesus hidup. Ini harus komitmen, saudara sekalian. Tekad, dia sudah panggil nih. Kamu yakin kamu dipanggil oleh Tuhan? Kamu dipilih oleh Tuhan? Siapa yakin? Ya kan? Saya ulangi lagi sekali kan? Kamu yakin kamu dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus? Dipanggil untuk jadi apa? Ya toh? Betul kan? Jadi dipanggil untuk menjadi murid. Kamu di dalam hati harus bertekad dan yakin. Saya tiap hari meyakinkan diri. Saya dipanggil menjadi murid Yesus. Jadi tengah malam waktu saya pergi ke toilet bangun, saya ngomong kepada diri saya sendiri. Tentu jangan gesa-gesa ya saudara sekalian, karena malam-malam baru bangun bisa goyang-goyang. Jadi mesti hati-hati jangan sampai jatuh. Bapak ibu yang umurnya udah 50-an harus hati-hati jalannya pelan-pelan. Kalau boleh di dalam kamar ada lampu kecil supaya kamu kelihatan bisa ke toilet. Saya adalah murid Yesus. Saya adalah murid Yesus. Saya dipanggil menjadi murid Yesus. Kalau saya dipanggil jadi murid Yesus, berarti seluruh kehidupan saya ikut Yesus. Dengar Yesus. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Yesus di dalam hatiku. Kalau Yesus ada di sini, dia lakukan apa? Saya juga akan lakukan apa? Kalau Yesus ada di sini, saya lakukan apa? Seperti Yesus lakukan. Kalau Yesus tidak lakukan, saya tidak akan lakukan. Bagaimana kamu bisa mengerti hal ini? Yaitu latihan. Membangun hubungan ini, latihan. Membangun hubungan ini, mengalami. Membangun hubungan ini, merasakan. Kamu belajar firman, kamu tekuni firman, kamu lihat Yesus. Ini murid Yesus, saudara sekalian. Salah satu bagian yang akan kita pelajari hari ini adalah bertekun di dalam doa seperti Yesus bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa seperti Yesus bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa seperti Yesus bertekun di dalam doa. 1, 2, 3. Bertekun di dalam doa seperti Yesus bertekun di dalam doa. Mulai dari kita cerita, mulai dari pada dia datang dibaptis, saudara sekalian. Yesus, dia tidak berdosa. Yesus bukan orang berdosa. Tapi Yesus datang melayani orang berdosa. Dan Yesus datang dalam kondisi, dalam panggilan hidup sebagai seorang manusia, saudara sekalian. Allah menjadi manusia, itu yang tadi dibilang inkarnasi, saudara sekalian. Allah yang tidak terbatas, tapi dia membatasi diri masuk ke dalam kandungan seorang ibu. meminjam perutnya, kemudian 9 bulan kemudian dia lahir menjadi seorang sosok, menjadi manusia. Sampai dia umur 30 waktunya tiba, dia keluar melayani. Pada waktu pertama dia datang di tepi sungai Yordan, dia ketemu sama Yohanes Pembaptis yang lagi memanggil orang-orang untuk bertobat. Dia menyamakan diri dengan orang-orang yang berdosa, maka dia harus dibaptis. Dan waktu dibaptis pasal 3 saudara sekalian ayat 21-22. Di situ bilang Lukas mencatat dengan teliti. Waktu Yesus dibaptis, Yesus berdoa. Dicatat nanti kamu periksa betul enggak? Yesus berdoa. Waktu Yesus berdoa saudara sekalian, langit terbuka. Langit terbuka. Kemudian Roh Kudus seperti burung merpati datang memenuhi Yesus. Kemudian dia mendapat konfirmasi dari Bapa. Bapa bilang, engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara sekalian, Yesus dipenuhi waktu dia berdoa, waktu dia dibaptis, waktu dia terima baptisan daripada Yohanes Pembaptis, dia berdoa. Kemudian langit terbuka, Roh Kudus dicurahkan seperti burung merpati. Dia dipenuhi, dia diurapi oleh Roh Kudus. Kemudian Bapa mengatakan, engkau anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dia belum ngapa-ngapain saudara sekalian, dia belum ngapa-ngapain. Tetapi dia berdoa, doanya apa saudara sekalian? Tidak ditulis, tetapi dari kehidupannya sampai akhir, saya berani menebak doanya itu apa? Ya Bapa, aku mau taat kepada kehendak-Mu. Waktu Tuhan Yesus ditanya, kamu makan apa? Pasal 4 saudara sekalian, kamu makan apa? Kemudian Tuhan Yesus bilang, makananku adalah mentaati kehendak Dia, yaitu kehendak Bapa yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dari awal mula Yesus tahu dia datang mau ngapain saudara sekalian. Dia datang untuk mati di atas kayu salib. Dia datang untuk menggenapi keselamatan. Karena tidak ada jalan lain seluruh manusia bisa diselamatkan kecuali melalui kematian Yesus Kristus. Jadi hal ini serius saudara sekalian. Kamu dan aku jadi murid Yesus. Jalan ini yang kita lagi tempuh. Dan Yesus dari hari pertama, dari permulaan, dia tekun berdoa. Tekun artinya apa saudara sekalian? Tekun artinya apa? Tekun artinya apa? Saya bahasa Indonesianya kurang. Tekun artinya apa? Hah? Setia atau taat? Oke, tekun artinya apa? Benar yang tadi kamu ngomong. Setia, tekun artinya apa? Tekun? Hah? Konsen. Konsisten. Terus menerus. Jadi ditambah semua ya yang tadi ngomong. Apalagi tekun artinya apa? Taat. Tekun artinya apa? Udah? Apalagi tekun artinya apa? Tiap hari saya pergi ke pasar. Tiap hari saya pergi sekolah. Tiap hari saya pergi ke kantor. Itu tekun atau rajin? Tekun atau rajin? Rajin sama tekun apanya? Tetangganya, kokonya, adiknya? Tekun apa, saudara sekalian? Tekun artinya apa? Saya lagi belajar, saudara sekalian. Saya juga gak tahu. Saya lagi belajar, saya mau kamu kasih masukan, nanti disama-samain. Jadi tekun, kalau dari tadi yang diomongin, coba apa? Tekun apa? Ibu, ayo coba ngomong. Tekun artinya apa? Hah? Bersungguh-sungguh. Taat. Setuju. Tekun taat. tekun bersungguh-sungguh, tekun konsisten terus-terusan, ya. Jadi ini ditambah-tambah ini semua. Jadi sekalipun susah, sekalipun bisa gagal, sekalipun harganya mahal, sekalipun harus mati, sekalipun banyak sekali halangannya, tapi aku taat dan aku jalanin tiap hari. Saya taat tiap hari, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, konsisten terus sampai udah tabrak-tabrak juga terus. Pokoknya bangun lagi, jalan lagi terus. Hatinya sudah setting, pokoknya saya taat sampai akhir. Tekun, saudara sekalian. Jadi di dalam seluruh kehidupan Tuhan Yesus, dari pertama, di pertengahan terus, nanti kamu periksa satu-satu, ayatnya banyak. Itu Tuhan Yesus gak pernah berhenti terus-terusan doa, saudara sekalian. Dari dia dibaptis, dia doa. Kemudian Roh Kudus, Alkitab pakai bahasa saya, giring dia, dorong dia. Kemana? Ke padang gurun, saudara sekalian. Ngapain? Ke padang gurun ngapain? Dicobain. Dia harus dicobain. Tidak ada jalan pintas. Dia harus dicobain. Sebelum dia melakukan tugasnya, dia harus dicobain. Dan dia berdoa 40 hari, 40 malam. Itu ketekunan yang semula, yang mula-mula udah dikerjain. Saudara sekalian, mari kita lihat Tuhan Yesus. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Dia serius terhadap kehendak Bapa. Pagi-pagi benar, semua masih tidur enak, saudara sekalian. Dia sudah pergi ke padang. Dia doa pagi-pagi. Ada ayatnya, saudara sekalian, pasal 135. Nanti malam-malam betul, saudara sekalian. Orang semua sudah senyap, semua sudah berhenti. Dia di situ masih doa. Sebelum dia mulai pelayanan, dia berdoa. Selesai pelayanan, seringkali gampang bisa jatuh waktu sukses. Tapi dia doa untuk persiapan, untuk pelayanan yang sudah diberkatin. Untuk pelayanan yang akan datang. Gak ada satu waktu dia absen. Dia tekun. Hubungan dia dengan Bapa, saudara sekalian, sangat dekat, sangat akrab. Sampai dia bisa baca hatinya Bapa dan tahu persis. Waktu murid-muridnya ketemu sama dia, terus bilang sama dia, di situ orang udah nungguin. Tuhan Yesus bilang, tidak, hari ini kita ke kota itu. Bagaimana dia bisa tahu? Padahal orang udah nungguin di sini, kenapa dia gak layanin dulu, dia baru ke situ. Tapi dia udah tahu tujuan, panggilan, kehendak Bapa. Dia jalanin, saudara sekalian. Dia hidup menurut kehendak Bapa. Karena dia tekun doa, baca, ngerti. Dia katakan, yang aku katakan itu aku dengar dari Bapa. Itu apa, saudara sekalian? Itu doa, hubungan Yesus dengan Bapa. Sampai terakhir di Taman Getsemani, saudara sekalian. Dia ulang-ulang doa sampai 3 kali. Bukan mau lari. Dia punya kata-kata bilang, kalau boleh singkirkan cawan ini. Tetapi untuk itu aku datang. Jadi dia tidak bermaksud mau menghindar. Tetapi terus memberikan konfirmasi, dia mau taat sampai akhir. Tekun, konsisten. Bahaya, mati. Saudara sekalian, mati itu di depan. Kamu bisa bayangin. Dia ditolak, dia diejek, dia dilukai, dia difitnah. Tetapi dia tekun, dia terus kerjain. Hari ini kamu dan aku dipanggil bersama-sama menghadapi apa yang Yesus lagi hadapin. Apa artinya gereja, saudara sekalian? Apa artinya murid? Murid artinya melakukan yang Yesus lakukan. Kalau Yesus masih di atas bumi secara sosok, dia akan lakukan hal-hal ini. Maka hari ini kamu dan aku yang menjadi murid Yesus, yang di dalamnya punya Roh Kudus, kita juga sedang meneladani, melakukan apa yang Yesus lakukan. Gereja melakukan yang Yesus lakukan. Di rapat majelis, di depan gereja, di depan teman-teman, saya seringkali ngomong begini, apakah kita sedang melakukan yang Yesus lakukan? Apakah kita sedang melakukan yang Yesus lakukan? Seringkali kita paksain keinginan diri melakukan menurut keinginan saya, tapi kita pakai label Yesus mau saya lakukan ini. Harus diuji dulu, saudara sekalian. Jadi, meneladani Yesus, tekun di dalam doa seperti Yesus tekun di dalam doa. Tema ini sudah makin jelas kelihatan. Setuju, Bapak Ibu sekalian? Jamnya saya sudah habis ya. Saya pakai stopwatch loh, saudara sekalian. Saya lagi hitung, saya punya ngomongan. Udah 47 menit. Di dalam surat bilang 30 menit ya Pak ya. Gak apa-apa, kita coba-coba selesai. Bapak Ibu sudah goyang-goyang. Saya setuju. Tadi udah janji kan kalau kamu goyang-goyang. Hah? Iya, tapi kan kamu capek dengerin panjang-panjang. Fokus dan konsentrasi satu orang kan ada batasannya segitu. Kalau dijejelin semua, kamu bisa meluap-luap. Udah nanti jadi capek, jadi susah. Ya, gak apa-apa, kita ngomong sebentar aja, abisin. Abisin. Jadi, saya ngomong sampai di mana nih jadinya. Jadi ya, kita punya tekad. Tadi pagi kita mulai, kita udah ngomongin. Sepakat, kita udah ngerti, kita akan lakukan seperti yang kita ngerti. Minta Roh Kudus bantu kita. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ada 3D, saudara sekalian. Saya tadi oker-oker 3D. D yang pertama, determine, yaitu memutuskan. Kamu harus tekad. Kamu putuskan, kamu mau tekun di dalam doa enggak? Kamu putuskan, kamu mau tekun di dalam doa enggak? Terus yang kedua, durasi. Berapa lama tekunnya? Kenapa harus tekun di dalam doa? Yang ketiga, destinasi. Ujungnya itu apa? Ujungnya, kamu mau jadi murid Yesus yang efektif. Kalau kamu mau jadi murid Yesus yang efektif, kamu harus, aku harus melakukan yang Yesus lakukan. Nomor satu, kehidupan doa Tuhan Yesus. Dia tahu ujungnya salib. Maka dia bertekun. Makin dekat, makin tekun. Makin dekat, makin tekun. Makin dekat sampai akhir. Di atas kayu salib 7 doa Tuhan Yesus. Kalau gak salah hitung 4. 7 kata-kata Tuhan Yesus, 4 itu menggambarkan dia punya doa yang seperti itu, konsisten, makin meruncing sampai bilang, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku, genaplah, jadilah. Jadi kehendak Bapa dari hari pertama, dia udah kerjain, tekunin, saudara sekalian, kerjain dan tekunin, terus sampai hembusan nafas yang terakhir gak lepas. Dengerin, Bapak Ibu sekalian. Kalau kamu bertekad mau jadi ikut Yesus, maka Yesus mengatakan, ikutlah aku, menyangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Ini jalanan mati, saudara sekalian. Bukan jalanan hidup. Jadi kalau kamu mau hidup efektif, seperti seorang murid Yesus, maka ujungnya mati, saudara sekalian. Pasti. Dan ini jalanan yang udah terbuka. Kamu menghadapi salib. Kamu menghadapi tantangan. Tapi kamu tekun. Kenapa? Karena kamu tahu. Itu panggilan Tuhan. Itu pilihan Tuhan. Dan itu satu kehormatan. Kemuliaan. Nilai, arti hidup seorang anak Tuhan. Berarti pilihan dan penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib atas dirimu dan atas diriku efektif, maksimum, tercapai. Jadi tidak mubasir. Coba liatin, saudara sekalian. Yesus dipaku di atas kayu salib. Mati untuk kamu dan aku. Terus kita hidup menurut hawa nafsu kita sendiri. Tiap hari kita berbuat dosa, berkanjang di dalam dosa. Hari Minggu waktu datang sini Pak Bagio pimpin doa pengakuan dosa, kita dosanya sama yang kemarin. Kita dosanya seperti yang kemarin-kemarin, ulang-ulang. Kemungkinan untuk berbuat dosa buat kita zaman abad ke-21 sangat besar, termasuk saya, saudara sekalian. Itu gadget ya. Kecil kayak gini ya saudara, tetapi powerful. Dia bisa kemana aja, apa aja kamu bisa cari. Pernah satu kali saya gak tahu lagi nyari apa itu, terus ada gambar-gambar keluar saudara sekalian. Kamu tempting untuk pencet lihat apa sih gitu loh. Waktu kamu udah tempting masuk ke situ, kamu gampang sekali. Saya juga jatuh ke dalam dosa saudara sekalian. Saya lihat orang-orang pada main game, saya juga ikut-ikutan main game saudara sekalian. Kamu percaya? Kamu pasti gak percaya. Saya main game sampai pagi jam 4. Padahal gak dapat apa-apa. Cuman udah, wah menang. Lagi-lagi, wah menang. Sampai istri saya udah bangun, tidur, tidur, bangun, bangun, tidur. Dia tanya, kamu ngapain? Saya lagi main game, saudara sekalian. Tapi saya bertobat. Saya hapus, saya delete. Tapi saya tahu dari mana downloadnya lagi, saudara sekalian. Saya tahu. Itu tempting sekali. Ini baru main game, belum yang lain-lain. Gambar-gambar yang kita tidak harus lihat, saudara sekalian. Itu semua ada di sini. Dia, apa aja kamu ada. Pergi ke YouTube, apa aja bisa. Kita langsung jatuh ke dalam dosa. Tetapi waktu hubungan kita dibangun dengan Bapa, dengan Yesus Kristus. Kita udah setting hati kita. Putuskan, determine. Saya jadi murid Yesus. Terus saya mau terus dekat sama Yesus. Durasinya berapa? 24 jam. Durasinya berapa? Seumur hidup. Ujungnya itu apa? Saya lagi terus dibentuk menjadi murid Yesus. Yang makin mengerti hati Yesus. Yang makin melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi saya meneladani Yesus blek-blekan, saudara sekalian. Jadi saya menjadi, saya menyerupai, saya belajar, saya hidup seperti Yesus hidup, growing Christ-like. Saya hidup seperti Yesus hidup, roh Yesus ada di dalam diriku. Yang kedua, belajar doa di dalam Roh Kudus. Doa di dalam Roh Kudus. 1, 2, 3. Doa di dalam Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk ngapain, saudara sekalian? Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mengerti hati Bapa, supaya kita mengerti hati Yesus. Nah ini perlu latihan, ulang-ulang latihan dengan hati yang taat, dengan hati yang bersandar. Roh Kudus akan bantu. Fasal 8 ayat 26. Fasal 8 ayat 26. Fasal 8 ayat 26. 1, 2, 3. Fasal 8 ayat 26 Roma. Di situ bilang apa? Kita enggak tahu bagaimana mesti berdoa. Saudara sekalian, Paulus bilang, kita enggak tahu bagaimana mesti berdoa, tetapi Roh Kudus dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dia ajarin kita doa, dia bantu kita berdoa. Kenapa? Karena Roh Kudus tahu hati Bapa. Jadi saudara sekalian, dia bisikin arti, isi, kehendak Bapa, saudara sekalian. Kehendak Bapa, dia beritahu kepada kita, dia cerahkan pikiran kita, dia buka pikiran kita, sehingga kita ngerti hati Bapa. Maka doa yang konsisten, yang bertekun, yang sungguh-sungguh, yang terus-terusan, yang tidak nyerah, sekalipun susah, bisa menghadapi penganiayaan, kegagalan, dan supaya saya terus tekun doa. Karena apa? Aku nangkap kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa, saudara sekalian? Apa itu kehendak Bapa? Fasal 3 ayat 9. 1, 2, 3. Fasal 3 ayat 9. 2 Petrus. Fasal 3 ayat 9. Dibilang, Bapa menginginkan setiap orang, semua orang diselamatkan. Tidak satu pun yang binasa. Bapa inginkan setiap manusia, semua manusia diselamatkan, tidak satu pun yang binasa. Maka Yesus datang menjalankan kehendak Bapa. Itu makanan dia setiap hari. Makananku ialah melakukan kehendak dia, hidup di dalam kehendaknya. Sampai di sini pikirannya sama semua. Jadi belajar doa di dalam Roh Kudus. Judas ayat 20. Berdoalah di dalam Roh Kudus. Jadi saya lagi belajar. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus, kamu tahu hati Bapa. Doanya gimana? 1 Korintus pasal 2 mulai ayat 10, 11, 12 dan seterusnya di situ ada ngomong. Roh Kudus tahu banget hati manusia. Roh Kudus tahu banget hati Bapa, hati Tuhan. Jadi kalau kita punya hati yang taat, mau menjalankan kehendak Bapa, kita dibimbing doanya sesuai. Dan saya bertekad mulai hari ini. Kemarin ada orang SMS. Dia bilang, Musa. Masa kita kalah doanya sama orang lain? Dia bilang, saya doa Musa pagi-pagi. Sebelum loudspeaker bunyi di tetangga, saya sudah bangun. Pagi-pagi sebelum jam 4, saya duluin doa. Tuhan Yesus juga doa pagi-pagi. Pagi-paginya jam berapa? Mulai jam 00, saudara sekalian, sampai ke sini pagi. Jam 8 juga bisa pagi, jam 9 juga bisa pagi, jam 10 juga pagi. Sebelum jam 12 masih pagi, saudara sekalian. Tetapi pagi yang dimaksud adalah pagi-pagi benar. Saya disiplin belajar, minta Tuhan tolongin. Saudara sekalian, mulai dengan doa. Kamu mau punya kerohanian yang baik, kamu mau seperti Yesus Kristus, kamu jadi murid Yesus yang efektif, kamu mau mengerti hati Bapa, tidak ada jalan lain. Gak bisa baca buku doang, gak bisa baca Alkitab doang. Kamu harus tekun di dalam doa. Dan kamu tahu ujungnya itu apa? Ujungnya bersaksi bagi Tuhan. Ujungnya memuliakan nama Tuhan. Ujungnya jadi murid Yesus yang efektif. Jadi murid Yesus yang bertekun di dalam doa seperti Yesus bertekun di dalam doa. Maka waktu kamu tahu banget apa hati Bapa, kamu hari itu hidup di dalam sentral kehendak Bapa. Itu jadi doa saya, saudara sekalian. Lukas waktu nulis kisah para rasul, Roh Kudus beri dia wahyu. Dia tulis ayat yang seperti ini. David, Daud melayani kehendak Tuhan pada zaman itu. Kemudian dia tidur. David serve God's purpose for his own generation and going to the Father. Jadi Daud sekalipun ada rekod yang kita baca juga takut. Si Daud pernah bunuh suaminya orang, rebut istri, saudara sekalian. Itu rekod yang kita sedih waktu lihat. Kenapa dia bisa seperti ini? Tetapi di mendekati akhir hidupnya, Tuhan gerakan Lukas menuliskan ayat ini. Jadi tiap hari saya doanya seperti ini, saudara sekalian. Saya bilang, Tuhan, apa agendamu? Pagi-pagi waktu saya bangun, malam-malam sebelum saya tidur, saya sudah mulai doa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, agendamu apa? Bukan agendaku, tapi agendamu ini apa? Biar aku tiap hari hidup jalan di dalam agenda Tuhan. Kalau sore, malamnya, waktunya tiba, Tuhan bilang, ayo David kamu pulang. Saya sedang menjalankan agenda Tuhan. Dan waktu saya pulang, saya akan dengan senang pulang. Hari ini kalau Tuhan panggil kamu pulang, kamu siap untuk pulang? Hah? Jangan dulu Pak Herman. Kehendak Tuhan udah dihidupin belum? Karena kita belajar seperti Yesus. Yesus datang melakukan kehendak Bapa. dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi tiap hari makanan Yesus adalah kehendak Bapa sampai mati. Hari ini kita ikut jejaknya Yesus. Yesus lagi jalan, saudara sekalian. Di depan kita, di sekitar kita. Kita ikut dia. Kita juga mentaati kehendak Bapa. Setuju? Setuju? Ayo kita bangkit berdiri. Maksud doa satu kalimat, kamu ikut doa satu kalimat. Ya Tuhan Yesus, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya buka hati saya sekali lagi mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhanku, menjadi gembalaku, menjadi rajaku. Aku tahu aku dipanggil, aku dipilih, aku ditebus. Untuk satu maksud, supaya aku menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Aku persembahkan seluruh hidupku. Aku mohon Tuhan Roh Kudus memenuhi aku, mengurapi aku. Dari ujung awal, aku bertekad, aku mau taat. Menjadi murid Yesus yang melakukan seperti Yesus lakukan. Yang memikirkan sama seperti yang Yesus pikirkan. Saya persembahkan diri aku sendiri. Biar Tuhan tolong aku, penuhi aku, urapi aku. Bertekun di dalam doa seperti Yesus bertekun di dalam doa. Dengan pertolongan Roh Kudus mengerti hati Bapa, hati Yesus, hati Roh Kudus. Aku persembahkan seluruh hidupku mulai hari ini. Komitmen ini sudah aku buat. Kehendak Tuhan yang jadi. Kalau aku sudah melakukan semuanya ini, Tuhan panggil aku bersedia. Tetapi jangan sekarang. Inilah doaku yang tulus. Demi nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin.